بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaannya, apa ruginya orang mengekspresikan kesedihan, mengumumkan kepada setiap orang bahwa dia sedang sedih, dan juga menikmati kesedihan? Apa ruginya? Satu ruginya, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat satu kesedihannya dan lupa segenap atau sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak syukur kepada Allah. Ini salah satu ruginya orang yang mengekspresikan kesedihan dengan cara yang tadi. Menampar pipi, menyakiti fisiknya, menyobek kerah baju, dan juga berucap dengan ucapan jahiliyah, syair-syair tadi. Dia tidak bersyukur kepada Allah. Harusnya orang yang ketika ditimpa kesedihan justru dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa ilallahil mustaka fala haula wala quwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil dan segala macam. Masih ingat cerita Ummu Sulaim, seorang ibu yang anak bayinya meninggal? Sahabat Nabi, sahabiat, dia punya anak bayi semata wayang satu-satunya. Lagi lucu-lucunya nih anak bayi tiba-tiba sakit keras. Pada zaman itu orang kalau sakit panas banyak yang meninggal, mungkin karena virus, karena banyak virus di Madinah. Mungkin juga karena panas biasa, tapi tidak ada paracetamol, tidak ada obat-obat yang seperti sekarang. Jadi banyak yang meninggal. Memang pada masa itu perobatan gak secanggih sekarang. Mereka lifestyle, bukan obat. Kayak bekam, habatus sauda, madu, kurma, itu bukan obat. Itu gaya hidup, pola hidup, makanan yang sehat. Tapi ketika sakit, tetap aja cari obat kan? Ketika panas, kalau kata dokter dan plus herbalis, tetap aja paracetamol dulu dikasih. Kalau ada sih kunyit dan semacamnya yang bisa menjadi antibiotik plus paracetamol, nanti kalau udah bagus, udah sehat, baru dikasih lagi antibody yang kuat dengan obat-obat herbal. Tetap aja dicari paracetamol. Nah ini karena panas tinggi, anaknya kemudian meninggal dunia. Bayi ini meninggal dunia. Ketika Ummu Sulaim melihat anaknya sudah meninggal dunia, menitik air matanya. Dia sudah tidak punya anak lagi. Kemudian dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mandikan anak itu, dia perlakukan dengan baik, ditaruhlah di tempat tidur si anak. Suaminya pulang bertanya, bagaimana anak kita, apakah dia masih sakit? Kata Ummu Sulaim, fi hudu'in wastakinah. Dia dalam keadaan tenang banget. Maksudnya sudah meninggal. Sedangkan suaminya memahami, oh berarti sudah sembuh, sudah tidur. Akhirnya Ummu Sulaim berdandan untuk suaminya. Setelah berdandan dia siapkan makanan untuk suaminya. Mas suaminya makan, lalu dia melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, melayani suaminya sampai selesai, baru dia bilang anak kita sudah meninggal. Coba lihat bagaimana tabahnya Ummu Sulaim. Dan dia kata Nabi, min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Bagaimana dengan kesedihan kita? Semua orang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya. Bukan hanya pernah, sering mengalami kesedihan dalam hidupnya. Tapi ekspresi mereka menunjukkan isi hati mereka iman kepada Allah atau tidak. Kalau imannya lemah, maka ekspresinya berlebihan. Kalau imannya kuat, dia pasrah ridha kepada ketentuan Allah SWT dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus cerita Ummu Aqil, juga min ahlil jannah, yang dijamin surga. Namanya Ummu Aqil. Punya anak satu-satunya, udah rajulan sawiyah, anak yang sudah usia cukup untuk berusaha. Dia tidak punya suami. Anaknya pergi berjihad dan Ummu Aqil mengatakan, bawalah unta ini untuk kendaraan kamu. Berangkat dia dengan unta itu pergi berjihad, meninggal. Lalu setelah sekian lama datanglah orang ke rumah Ummu Aqil dengan mengendarai untanya Ummu Aqil. Dari jauh dilihat oleh Ummu Aqil, ini unta saya, tapi yang menungganginya saya tidak kenal. Ketika sudah dekat, orang-orang mengatakan, ya Ummu Aqil, sesungguhnya Aqil telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ummu Aqil menjadi sedih mendengar berita itu, tetapi beliau diam saja, tidak tahu harus berucap apa. Kemudian beliau katakan, kalian jangan pulang dulu, tunggulah sebentar, saya akan siapkan makanan untuk kalian. Coba lihat, dalam keadaan sedih, dia masih menjamu tamu. Tamu yang datang membawa berita itu, bukan dia usir, kau bisa masuk rumah saya, tutup pintu rumah, bukan. Bukan dia peluk bantal, dia siapkan tisu, bukan. Dia malah mempersiapkan makanan. Disuruh, duduklah sebentar kalian, saya akan mempersiapkan makanan. Dia masak di belakang, semuanya dalam keadaan berduka cita. Lalu dia beri makanan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu dia bertanya, siapa di antara kalian yang hafal Al-Quran? Salah seorang sahabat yang datang waktu itu, sahabat Nabi mengatakan, saya hafal sebagian Al-Quran. Kata Ummu Aqil, hiburlah saya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu dia bacakan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat sabar. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dibacakan oleh sahabat yang hafiz. Apa kata Ummu Aqil? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka damailah sudah hati saya terhibur dengan ayat ini. Ini namanya mukminah. Ini baru orang yang beriman. Inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengeluh, kemudian dia menjadi tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Padahal yang diambil Allah sedikit, yang dikasih banyak, dia malah mengeluhkan yang sedikit tadi. Apa rugi yang lain karena dia mengeluh tadi? Rugi yang lain adalah melemahkan mentalnya sendiri. Membuat dia jadi orang yang lemah dan dia menikmati kelemahan itu. Menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap hidupnya sudah usai, menganggap bahwa dunia ini tidak ada lagi gunanya, tidak perlu dilanjutkan hidupnya. Ini orang yang melemah mentalnya. Banyak laki-laki di zaman kita yang akhirnya bunuh diri gara-gara masalah sepele. Apa sepelenya? Tidak diterima cintanya. Sehingga dia bunuh diri. Pernah saya lihat di TV One berita sebulan yang lalu. Di daerah Jawa Timur, seorang pemuda naik motor di depan rumah perempuan yang dia cintai. Tapi perempuan itu sudah dikhitbah oleh laki-laki yang lain. Sudah dilamar oleh laki-laki yang lain. Jadi putus cinta kan? Karena putus cinta, akhirnya dia naik motor kenceng, lalu-lalang depan rumah itu. Terus ada truk berhenti di situ, dia tabrakin dirinya ke truk, bunuh diri depan ceweknya untuk ekspresi, aku cinta sama kamu, lo lihat nih, bukti cinta gue nih, gue bunuh diri. Nah ini, izharus syakawa, menampilkan betapa dia itu adalah orang yang paling sengsara. Gara-gara kamu hidup saya tidak lagi berarti. Ada lagu, tapi saya tidak suka mendengar nama grupnya. Namanya Nama Nabi. Lagunya hidup untukmu mati tanpamu. Hidup untukmu mati tanpamu. Ini itu harus syakawa yang paling menyedihkan. Ini orang yang paling lemah di dunia. Enggak boleh seperti itu. Orang Islam tidak bisa seperti itu. Memang kita pikir Rasulullah itu enggak pernah putus cinta? Dua kali. Tapi apakah itu mempengaruhi mental beliau? Biasa-biasa aja tuh. Bagi mereka itu bukan hal besar. Dengan siapa beliau? Saya lupa nama perempuannya, tapi ini adalah anaknya Abu Thalib. Nabi melamar perempuan ini ketika beliau belum menikah dengan Khadijah. Tetapi apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, dulu ayah kamu menikah dengan Bani Fulan, mereka menyerahkan Aminah ibu kamu untuk ayah kamu. Sekarang kami ingin membalas jasa mereka dengan cara menyerahkan putri kami untuk pria mereka. Jadi aku sudah menunangkan putriku ini dengan pria itu, jadi aku tidak bisa menerima engkau wahai Muhammad. Nabi tidak jadi menikah, padahal beliau cinta kepada perempuan itu. Ya sudahlah. Menikah dengan Khadijah. Lalu ketika Khadijah wafat, Nabi terluntar-luntar lagi kan, terkatung-katung. Beliau pergi ke Taif. Berharap keluarga ibunya di Taif mau menerima beliau. Malah beliau diusir. Seperti orang gila diperlakukan. Diledekin sama anak-anak kecil. Orang gila, orang gila. Yang budak-budaknya mengejar beliau pakai tongkat. Yang perempuannya melempari beliau dengan batu. Menyedihkan nasib beliau di Taif. Beliau keluar masuk kebun kurma. Lari dari kejaran orang-orang. Seperti maling ayam dikejar di Taif. Kasihan. Dalam keadaan apa? Pelipis beliau terluka kena lemparan batu. Keringat, sedih. Beliau curhat kepada Allah di daerah Nakhlah. Bacaan Al-Quran beliau itu menggetarkan gunung, sehingga malaikat gunung akhirnya marah gara-gara mendengar curhat Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Rabbi, aku adukan kelemahanku. Engkau melihat bagaimana hari ini aku diperlakukan. Aku diusir, aku dilempari, aku diledaki segala macam. Tapi tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Lihat, ini orang mukmin. Tidak masalah ya Allah, asalkan engkau ridho kepadaku. Tidak masalah semua itu. Lalu Nabi kemana? Gak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh. Di Taif gak diterima. Kemana beliau pergi? Beliau pergi ke Gua Hira untuk kali yang kedua sejak beliau dapat wahyu dulu. Karena sejak dapat wahyu gak pernah lagi ke Gua Hira kecuali ketika keluar dari Taif diusir beliau ke Gua Hira. Menginap di situ satu malam. Lapar, haus, lemah, capek, lelah, terusir di Gua Hira. Beliau sedih mengadu kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini syakawanya mukmin. Lalu datanglah seorang laki-laki Quraisy kafir tapi dia baik kepada Rasul. Menjemput Rasulullah ke Gua Hira dan membawa pulang ke Mekah. Di Mekah, di mana beliau nginap? Di rumah perempuan yang tadi beliau lamar, tetapi tidak diterima oleh Abu Thalib, sepupu beliau. Perempuan ini kemudian menempatkan Rasul bukan di rumahnya, di ruang di luar rumahnya. Akan ada banyak ruang tuh, beliau di rumah itu. Tapi milik perempuan tadi. Dan perempuan itu kemudian sudah ditinggalkan suaminya, entah meninggal, entah cerai, jadi janda. Nabi melamar perempuan ini karena dia sudah janda untuk menjadi pendamping beliau. Karena beliau butuh seorang perempuan mendampingi beliau. Karena beliau sendiri. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya punya banyak anak. Kalau saya menikah dengan engkau, saya khawatir kalau saya lebih berat kepada anak, saya menzalimi suami. Kalau saya lebih berat kepada suami, saya menzalimi anak. Daripada saya menjadi orang zalim apapun yang saya lakukan, maka saya tidak bisa menerima lamaran engkau ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah. Dua kali ditolak. Apakah naik motor terus bunuh diri? Tidak. Loncat dari tawar? Tidak. Loncat dari Ka'bah? Enggak. Masalah kecil. Masalah kayak gini aja bunuh diri. Rasulullah biasa aja masalah kayak gitu. Allah ganti dengan Aisyah, diganti dengan Ummu Salamah, diganti dengan Sofiyah, diganti dengan Hafsah, diganti dengan Maria. Kan yang soleh-soleh itu banyak sekali. Allah ganti. Tidak kacau dengan satu kali, dengan satu nama. Oh, aku tidak bisa hidup tanpamu. Lebih baik aku mati saja. Apa ini semua? Ini lemah mentalnya. Sehingga dia tidak lagi bisa menghafal Al-Quran gara-gara masalah ini. Dia tidak lagi sukses dalam belajar gara-gara masalah ini. Dia tidak survive dalam gara-gara masalah ini. Dia tidak menjadi laki-laki yang tegar gara-gara masalah ini. Semua ini melemahkan mental. Akhirnya Nabi sholat di Ka'bah. Karena sholatnya capek, beliau akhirnya tertidur di Ka'bah. Datanglah utusan Allah Ar-Ruh Jibril membangunkan beliau, lalu dilakukanlah perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu kan alurnya? Ini menunjukkan bahwa Nabi juga banyak sedihnya, sering sedih. Bahkan kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu engkau sedih wahai Muhammad. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti kamu, bahkan lebih. Ada di antara mereka yang dibelah dua. Siapa nabi yang dibelah dua? Zakaria digergaji dengan gergaji manual. Digergaji beneran, dibelah dari ujung kepalanya pelan-pelan sampai menguncrat darahnya sampai beliau meninggal. Tidak ada sepatah kata pun beliau keluarkan. Ah, tidak. Ah pun tidak, saking kuatnya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria lagi sholat bersama bapaknya. Anaknya duluan yang dibunuh, lagi sholat dipegang sama orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, kemudian dipenggal kepalanya, kepalanya diberikan hadiah untuk seorang perempuan. Tahu kenapa perempuan ini meminta hadiah kepala Yahya? Dia jatuh cinta kepada Yahya, tetapi cintanya ditolak oleh Yahya. Coba lihat bodohnya dan lemahnya perempuan ini. Seorang putri raja jatuh cinta kepada Yahya. Yahya itu ganteng. Kan terkenal di Al-Qur'an? Ghulaman yang lam naj'al lahu min qablu samia. Belum pernah ada anak seperti Yahya. Ganteng banget. Cerdas. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Hanan at-taqi. Itu Yahya. Karena saking gantengnya Yahya, pinternya Yahya, wibawanya Yahya, aura kesolehan Yahya, putri ini jatuh cinta kepada Yahya. Dia ingin menikahi Yahya, tapi dia kafir. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yahya, ditolak oleh Nabi Yahya. Akhirnya dia, karena putus cinta, dia marah, dia minta hadiah. Saya pengen hadiah ulang tahun saya kepalanya Yahya. Dibunuhlah Nabi Yahya, dihadiahkan kepada putri itu. Yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibolehkan dalam agama. Ini semuanya gara-gara masalah kesedihan. Ekspresinya macam-macam. Bisa bunuh diri, bisa bunuh kekasihnya juga. Kan banyak di Indonesia kayak gitu. Dia bunuh diri atau dia bunuh kekasih atau dia bunuh diri dan kekasihnya. Gimana caranya? Dia bunuh kekasih baru dirinya. Balik tadi. Bunuh diri kekasih berarti gentayangan atau ya. Dia bunuh kekasih, lalu dia bunuh dirinya. Semua ini ekspresi dari kesedihan. Kenapa? Lemah mentalnya. Orang mukmin gak kayak gitu. Makanya Nabi ketika beliau sedih, ada banyak alasan beliau sedih. Salah satunya karena beliau sedih karena dakwahnya ditentang. Yang lain karena dihina. Dihina kenapa? Gara-gara beliau tidak punya keturunan laki-laki kecuali baru lahir meninggal. Udah besar dikit meninggal. Tiga orang, tiga-tiganya meninggal. Sehingga beliau sedih. Turun ayat menghibur beliau. Hiburan itu dari Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat sedihnya beliau. Lalu tidak turun wahyu berhari-hari beliau dihina. Turun lagi ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ayat-ayat kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering sedih, tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan. Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran. Habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis, bukan Rasul. Yang menangis, Fatimah. Kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis.